hari hampir pagi. Kala lampu jalan padam, ketika mata tak jua terpejam, ku tulis ini untukmu lagi. Wahai di kabuah hati, di mana kerangan engkau kini, penat sudah aku mencari dan meranti harimu lagi. Kerinduan ini merasuk jiwa, kalbu ini menikam dada, dan hadirkan sejuta prasangka. Cintamu kini tiada lagi ada. Mengapa engkau yang dulu ku puja tega membuat diriku menderita? Bukankah engkau pernah berkata, hatimu kau serahkan untukku semata? Kam dan hadirkan sejuta prasangka. Cintamu kini tiada lagi ada. Mengapa engkau yang dulu ku puja tega membuat diriku menderita? Bukankah engkau pernah berkata, hatimu kau serahkan untukku semata? Oh, dirimu berdusta dan membuat aku kecewa. Kisah kasih antara kita.